dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyah, yaquluna hal lana minal amri min syai, qul innal amra kullahu lillah. Al-ayata. Wa qawlihi, adh-dhannina billahi dhannas saw, alaihim da'iratus saw. Langsung syarah sih. Langsung syarah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai, qul innal amra kullahu lillah, adh-dhannina billahi dhannas saw, alaihim da'iratus saw. Qala ibnul qayyimi fil ayatil ula, al-maqsudu min hadal babi anna kathiran minan nasi la yusallimu li hikmatillahi wala yuslimu lillahi qadarahu as-sabiqo wala yusallimu lahu subhanahu ma aradahu min tanbihil ibadi ala aglatihim wa akhtaihim hatta yasta'iddu wa yantabihu bal asa'uz zanna billahi min wujuhin kathiratin. Al-awwal, faminhum man yadhunnu anna al-asya'a allati taqa'u mimma tukhalifu hawahu lam takun bihikmatihi wa lam takun biqadarin sabiqin. Athani, waminhum man yadhunnu annahu bimujarradil masyiati la an hikmatin taqa'u. Athalis, waminhum man yadhunnu anna allaha jaro alal ibadi wa zalamahum hatta fa'ala kaza wa kaza wa zalama fulanan wa hazama fulanan falimadha hadha kulluhu fahadihi dhununun nasi wa hiya kathiratun wa lihadha qala Allahu azza wa jalla fil munafiqina wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi wa hadha fi qisati Uhudin lamma waqa'at wa jara lil muslimina ma jara minal hazimati wal jirahi wa qutila sab'una wa najuma an-nifaqu wa takallama al-munafiquna bima takallamu bihi wa dhannu billahi ghairal haqqi qalu hal lana minal amri min shay ay hal lana tasarrufun fi shay'in wa yaquluna law kana lana minal amri shay'un ma qutilna hahuna ay annana majburuna wa laysa lana amrun walakin qadana Muhammadun ila hadzal amri. Baik. Ila hadzal amri hatta waqa'a ma waqa'a. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, babu qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqq ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Al-ayah. Ya, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, ini bab yang baru, bab 59, sudah mendekati bab akhir dari kajian kita ini setelah setahun lebih terpotong pandemi awal-awal. Ya, itu bab yang dibawakan langsung judul babnya ayat. Ya, ini sebagai tanbih, peringatan bagi kaum muslimin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan kewajiban berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sangka baik kepada Allah. Yang ini merupakan wajibati tauhid. Kewajiban dalam bertauhid. Dan su'udzon, buruk sangka kepada Allah, itu betul-betul kontra, bahkan menafikan, mengurangi, bahkan bisa membatalkan tauhid sesuai dengan kadarnya. Allah musta'an. Telah kita ceritakan bahwasanya ada orang yang murtad karena su'udzon kepada Allah. Ya, musibah demi musibah yang melanda, ujian yang datang, silih berganti, ternyata dia tidak mengimani takdir dalam hal ini. Kaitannya nanti dengan bab berikutnya di bab 60. Dia malah buruk sangka kepada Allah. Dia menyangka semua kejadian itu tidak ada hikmah dan Allah kejam terhadap dia. Maka dia pun murtad iyadzan billah. Ya, maka pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Ya. Yadhunnuna billahi ghairal haqq. Yadhunnun yaitu orang-orang munafik, mereka berprasangka terhadap Allah dengan tidak benar, ghairal haqq, dengan dhon yang batil. Dhonnal jahiliyah. Ya, ini badal dari dhonna ghairal haqq, i'rabnya. Dhonnal jahiliyah. Itu dengan dugaan orang-orang yang jahiliyah, dinisbatkan kepada orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka meyakini bahwa Allah tidak menolong rasulnya. Ya. Bil jahiliyah maksudnya qabla al-Islam. Taib. Yaqulun, mereka mengatakan orang-orang munafik ini. Ya, yaqulun. Ini badal dari yadhunnun. Hal lana minal amri min syai, kata mereka. Ya, ini istifham yang maknanya penafian. Ya. Yang mereka mengatakan, ya, apakah kami tidak memiliki, ya, urusan campur tangan dalam masalah ini? Ya, tabarakallah, kita nggak dapat apa-apa nih, kita nggak menang. Apakah kami dahulu, kata mereka, orang-orang munafik? Ya, kami dulu dilarang sih, kata mereka. Ya, kami dulu dilarang untuk memberikan saran, ngasih usulan segala macam. Ya, katakanlah kepada mereka innal amra, katakanlah kepada mereka. Ya, innal amra kullahu lillah, perkara ini semuanya adalah urusan Allah. Ya, tidak ada yang dapat menolak apa yang telah Allah kehendaki. Ya, al-ayah. Kemudian firman Allah Ta'ala, adh-dhannina billahi dhanna saw. Ya, mereka buruk sangka kepada Allah. Mereka menyangka dengan buruk sangka kepada Allah. Alaihim da'iratus saw. Maka mereka mendapatkan giliran yang buruk. Ya dan billah. Taib. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menerangkan di ayat ini, setelah beliau membawakan ayat itu lagi, beliau mengutip pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di ayat yang pertama, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Maksud dari bab ini bahwa banyak orang yang mereka la yusallim, mereka tidak berserah diri, tunduk menerima hikmah Allah dari setiap kejadian. Ya, wala yaslim lillah, wala yuslimu lillah. Dan mereka pun, ya, mereka la yusallim, tidak menerima hikmah Allah. Wala yuslim, tidak tunduk berserah diri kepada Allah akan takdir-takdir yang terdahulu. Ya. Tabarakallah fik. Ya. Dan tidak menerima dari Allah apa yang Allah kehendaki. Min tanbihil ibad. Ya, berupa Allah memberikan peringatan kepada para hamba atas kesalahan mereka, kekeliruan mereka, dosa-dosa mereka, hingga nanti mereka mempersiapkan diri. Ya, dan mereka akhirnya sadar. Namun justru mereka malah buruk sangka kepada Allah. Nah, buruk sangka mereka kepada Allah min wujuhin katsiratin, dari berbagai aspek. Al-awwal, yang pertama, di antara mereka ada yang berburuk sangka, menyangka bahwa segala hal yang terjadi itu mimma tukhalifu hawahu. Ya, dari segala hal yang terjadi yang menyelisihi hawa nafsunya, artinya takdir-takdir yang buruk untuk mereka itu terjadi, lam takun bihikmatihi. Itu bukan berdasarkan hikmah Allah. Ya. Walam takun biqadarin sabiqin. Itu bukan berdasarkan takdir terdahulu. Ini kata mereka yang pertama. Nah, aspek yang kedua, kenapa mereka buruk sangka? Di antara mereka ada yang menyangka bahwa ketetapan Allah yang terjadi itu bimujaradil masyiah, itu berdasarkan kehendak Allah aja. La an hikmatin taqa, bukan karena hikmah yang ada. Nah, mereka menafikan hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan ini kehendak Allah tapi tidak berdasarkan hikmah. Yang pertama lebih parah. Nah, yang ketiga, di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya Allah jara 'alal ibad, telah berbuat jahat pada para hamba, wa zalamahum, dan telah berbuat zalim kepada hamba, hatta fa'ala kata wa kata, hingga Allah melakukan ya ini dan itu. Ya Allah menzalimi si fulan, mengalahkan si fulan. Walimadha hada kulluh? Kenapa ini semua terjadi? Ya. Maka inilah dugaan-dugaan orang. Wa hiya katsiratun, dan ini banyak sekali. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum munafikin, ya. Allah taala berfirman wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq. Dan suatu kelompok qad ahammatuhum anfusuhum, telah dibuat cemas oleh diri-diri mereka sendiri. Ya. Mereka telah menyangka Allah dengan dugaan yang tidak benar. Ini terkait tentang kisah Uhud tatkala ya terjadi waktu itu musibah ya yang ada pada kaum muslimin, ya wajara lil muslimin ma jara minal hazimah, berupa kekalahan yang menimpa kaum muslimin, ya wal jirah, banyak yang terluka, wa qutila sab'un, bahkan terbunuh 70 syuhada di Uhud. Ya, maka muncullah kemunafikan dan orang-orang munafik berbicara miring atas hal ini, bima takallamu bih, mereka mulai komentar miring. Ya, mereka mulai di situ. Mereka menyangka, berburuk sangka kepada Allah, menyangka, menduga Allah dengan dugaan yang tidak benar. Mereka mengatakan halana minal amri min syai'. Ya, kenapa kami enggak punya urusan terkait hal ini? Maknanya halana tasarrufun fi syai', apakah kami punya wewenang dalam sedikit pun dalam hal ini? Kata mereka. Ya, mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna, seandainya kita ya punya wewenang di sini, maka kita tidak akan dikalahkan di Uhud ini. Ai annana mahjubun, majburun, kata mereka. Kita ini terpaksa, dipaksa. Walaisa lana amrun, kita enggak punya ya wewenang sedikit pun. Bal qadana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, namun Muhammadlah yang membawa kita kemari. Ila hadal amr, ke perkara ini. Hatta waqa'a ma waqa'a, hingga terjadilah dari apa yang terjadi. Padahal kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin di Uhud itu karena hikmah yang tinggi. Itu dilanggarnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada pasukan pemanah yang di atas gunung, ya, la tatruku al-jabal. Jangan kalian tinggalkan gunung ini. Sawa'an intasorna, apakah kita menang au huzimna, atau kita dikalahkan. Udah, tetap aja di sini, tetap di pos. Ya. Tapi pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Ketika yang di bawah sudah menang, di atas ini ikut-ikutan turun. Abdullah bin Jubair mengatakan, ya, mengingatkan ya tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatrukul jabal. Jangan itu dilarang sama Nabi. Oh, itu udah menang. Kalau ghanimah, dhahara ashabukum fama tantadhirun. Ghanimah nih, harta rampasan perang, apalagi coba? Teman-teman kita di bawah udah ngambil, di bawah udah menang. Apalagi yang kita tunggu? Ayo, let's go. Nah, akhirnya kalah. Ya. Kalah di situ. Hikmahnya luar biasa. Hikmahnya. Ya. Wa hadza kulluh, ini belum dibaca. Hah? Belum. Nah. Gantian, padahal dibaca berikutnya. Siapa? Amar udah, Niko udah. Awak kasih Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih rahimallahu taala, wa hadza kulluhu min jahlihim wa dhalalihim wa min qillati basiratihim wa 'ama qulubihim Walihada dhannu billahi dhanna sawi wa dhannu anna ma waqa'a lam yakun li hikmatin balighatin wa dhannu anna Allaha la yansuru rusulahu wa annahu sayad mahillu amru hadzan nabiy amru hadza sayad mahillu amru hadzan nabiy mahallayat mahillu itu fi'il lazim ya sayad mahillu amru hadzan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anna ma waqa'a lam yakun illa bi mujarradil masyiati fasara dhannuhum hadza ijma'a bainas su'i dhanni billahi min jihatin annahu la yansuru rusulahu wala awliya'ahu wa min jihati annahu lam taqo hadhihi an hikmatin bal bimujalladil masyiati wa hadha kulluhu batilun wa lihadha bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azimi hikamuhu wa asrarahu fima yaqdihi wa yaf'aluhu wa yashra'uhu wa annahu yabtali ibadahu fissarlo'i wadullo'i wa shiddati wallokho'i wa liyumahhiso ma fi kulubil mu'minina wa yamhaqul kafirina. Nah, ma'tuf ke an-mutmaradan ba' dalam ta'lil yumahhiso ya. wa yamhaqul kafirina wa yatubul mu'minina ilaihi wa yatubal mu'minina ilaihi mu'minun. Wa yatubal mu'minuna ilaihi wa yastaghfiruhu wa yu'iddu liliqa'illahi subhanahu wal qiyami bihaqqihi kama qala ta'ala awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillahi wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladzina nafaqu falahu subhanahu hikmatun balighatun fi ibtila'i ha'ula'i wa ha'ula'i fal mu'minuna yubtaluna liyatamahhasa imanuhum walitughfara sayyi'atuhum waliyu'addu liliqa'i rabbihim waliyu'iddu liliqa'i rabbihim wal kufaru yumhaquna wal kufaru yumhaquna wal munafiquna yufdahuna wa yadhharu khizyuhum wa batiluhum. Baik. Dari hada kulluh min jahlihim. Ini kenapa orang-orang munafik menyangka demikian? Ini karena kebodohan dan kesesatan mereka. Karena qillati basiratihim, sedikitnya ilmu mereka dan butanya kalbu mereka. Oleh karena itu mereka berburuk sangka kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya yang terjadi itu bukan karena hikmah yang balighah yang mendalam. Mereka menyangka bahwa Allah tidak menolong rasulnya, para rasulnya. Bahwa perkara rasul ini sayat mahil akan selesai kelar. Ya, bahwa apa yang telah terjadi lam yakun illa bimujarradil masyiah. Itu yang terjadi itu ya, itu karena kehendak Allah aja, bukan karena hikmah. Maka jadilah dugaan mereka ini mengumpulkan antara ya buruk sangka kepada Allah dari sisi Allah tidak menolong rasulnya dan para wali-walinya, dan juga plus nambah lagi sisi apa? Bahwasanya yang terjadi ini tidak terjadi karena hikmah, namun hanya berdasarkan kehendak Allah saja. Hada kulluhu batilun. Ini semuanya batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya, yaitu di Al-Qur'an, hikamahu, hikmah-hikmahnya, wa asrarahu, rahasia-rahasianya, fima yaqdihi, dari apa yang Allah telah tetapkan, Allah qada, wa yaf'aluhu, dari apa yang Allah lakukan, apa yang Allah syariatkan, bahwa Allah menguji hamba-hambanya dalam sarra, ya, kesenangan, dalam dharra, kesusahan, dalam syiddah, situasi genting, dalam rakha, situasi lapang, ya. Nah, itu terkadang nampak hikmahnya. Ada yang enggak nampak karena keterbatasan ilmu kita. Dan bukanlah sesuatu yang dituntut mesti mengetahui hikmah dari perintah atau larangan. Ya. Tidak mesti kita tahu hikmah dari setiap khobar-khobar, hukum-hukum. Ya, enggak apa-apa kita enggak tahu hikmahnya. Ya. Yang ada adalah kita ditaklif, udah gitu aja. Untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Selesai, membenarkan apa yang Allah kabarkan. Udah itu aja. Ya, mengetahui hikmahnya kenapa? Kalau enggak tahu hikmahnya buat apaan saya melakukan? Loh, itu bukan interaksi antara hamba dengan Allah. Itu interaksi antara hamba dengan hamba. Bahkan interaksi antara hamba dengan hamba aja terkadang si hamba bos memerintahkan kepada si hamba pegawai sesuatu hal yang pegawai itu diperintahkan oleh si bos dalam keadaan si pegawai enggak tahu apa faedahnya, apa tujuannya, apa manfaatnya dari perintah si bos. Udah berangkat aja gitu. Nah, kata si bos. Siap, bos, kata si pegawai. Kenapa disuruh gitu? Enggak tahu. Udah ikut aja. Loh, kok bisa? Sama hamba, sama si bos, bos kecil nih hamba. Dia bisa. Sami'na wa ata'na amanna. Beriman, dengar taat. Udah beriman. Ya. Amanna imanan wa yakinan. Dengan keimanan, keyakinan. Dah. Kok bisa? Sementara interaksi dia dengan Allah, mesti tahu hikmahnya dulu. Ini keliru ini. Ada sebagian yang diketahui hikmahnya, ada yang enggak. Mayoritas diketahui hikmahnya. Namun, kita tidak ditaklif, tidak dibebankan oleh Allah, mesti tahu hikmahnya apa. Ya? Apa hikmah? Kalau wudu terus kentut, mesti diulang lagi. Logisnya, yang dicuci, tempat keluar kentut aja. Kenapa semuanya jadi ulang? Nah, ini agak, kita ini enggak mesti tahu hikmahnya apa. Itu siapa yang tahu hikmahnya? Hanya Allah yang tahu hikmahnya kan? Hanya Allah yang tahu. Ya. Kentut batal wudu, keluar angin. Angin yang keluar, penyakit bukan? Penyakit bukan? Udah riset antum? Udah riset itu penyakit. Tapi kalau bersin yang keluar penyakit. Nabi yang bilang, riset membuktikan. Kalau wudu bersin batal wudu enggak? Enggak. Kentut, batal gak? Sama-sama keluar. Kadang kalau bersin pakai kuah. Ya? Kalau kentut pakai kuah bukan kentut namanya. Ya. Itu lain itu. Nah, itu sakit perut. Nah, orang sini bilangnya apa? Hah? Cepirit. Lain itu. Sama-sama keluar. Ada yang tahu hikmahnya apa? Saya sampai hari ini wallahi enggak tahu. Mudarat enggak kalau enggak tahu? Hah? Enggak. Wudu, hasil. Batal, alhamdulillah. Wudu, lah. Mana? Enggak ada perintahnya. Kenapa ya? Kenapa kalau bersin enggak batal wudu ya? Kentut kok batal? Mikir, merenung, ngapain direnungi? Tadaburi itu Al-Qur'an, kayak gitu direnungi tadaburi. Ngapain Qur'annya 30 juz kagak ditadaburi? Ini sok-sokan mau direnungi berpikir. Why? Kenapa? Ngapain? Ya, baik barakallahu fiik. Nah, mana lagi tadi? Ya, mana semuanya tadi? Ya. Ya, liyumahhisa ma fi qulubil mu'minin. Ya, itu ya. Agar Allah menguji apa yang isi apa yang ada di kalbu kaum mukminin padahal Allah sudah tahu. Ya, namun Allah tetapkan ya asbab. Kapan Allah mau azab seseorang, Allah tegakkan asbab, sebabnya. Sebab diazab. Kenapa? Karena si fulan ada kemunafikan. Kenapa Allah berikan surga kepada si fulan? Karena si fulan ada keimanan. Ya, dengan Allah uji, ternyata dia lulus ujian. Ya. Allah udah tahu, tanpa Allah uji, tanpa Allah uji Allah udah tahu. Bahkan Allah tahu kalbu fulan yang akan lahir 10 tahun lagi. Bagaimana kalbu dia nanti di masa balik dia. Allah tahu. Allah tahu. Namun Allah berikan gitu ujian. Nah, ini sebagai sebab syar'i aja. Sebab syar'i aja. Ya. Paham enggak sini? Ah. Wayamhaq al-kafirin. Nah, agar Allah membinasakan orang-orang kafir. Wayatuba al-mu'minuna ilaihi wa ilaihi yastaghfirun. Agar kaum mukminin bertaubat pada Allah dan mereka beristighfar, wa yastaghfiru. Ya. Wa yu'iddu li liqa'illahi subhanahu, agar mereka menyiapkan ya, bekal mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bihaqqih, dan melaksanakan hak-hak Allah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha kultum anna hadha kul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli syai'in qadir. Ya, apakah mengapa tatkala musibah menimpa kalian, ya, ketika kalian ditimpa musibah padahal qad asabtum mislaiha, padahal kalian ya, telah menimpakan kepada musuh dua kali lipat. Ini musibah, ini maksudnya Uhud. Ya, awalan ma'asabat ke musibah, yaitu kekalahan di perang Uhud. Padahal kalian telah menimpakan kekalahan kepada musuh dua kali lipat. Ternyata kalian malah berkata di ketika kalah perang Uhud, kultum, kalian mengatakan anna hadza. Hah, gimana, dari mana ini bisa begini? Katakanlah itu dari sisi qul huwa min indi anfusikum. Itu dari sisi kesalahan kalian sendiri. Allah mengetahui, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa ma asabakum yawmal talqal jam'an, dan apa yang menimpa kalian pada buah hari berjumpanya dua pasukan, fa bi idznillah, maka itu berdasarkan izin Allah, agar Allah mengetahui kaum mukminin dan agar Allah mengetahui orang-orang yang munafik. Ya. Falahu subhanah hikmatun balighatun, maka Allah memiliki hikmah yang mendalam, ya, fi ibtila'i haula, ketika Allah menguji mereka, wa haula, dan mereka lagi itu mereka mukmin, mereka kafir, mereka munafik. Ya, maka orang mukmin mereka diuji agar nampak keimanan mereka, agar diampuni kesalahan mereka, agar mereka mempersiapkan diri dengan bekal berjumpa dengan Rabb-nya. Sedangkan orang-orang kafir yumhaqun, ya, akan dibinasakan. Orang munafik yufdahun, akan disingkap jati diri mereka. Wa yadharu khizyuhum, akan nampak khizyu mereka. Ya, wajah buruk mereka, belangnya mereka. Ya, wa batiluhum, dan kebatilan mereka. Tayyib barakallahu fik. Nah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid menjelaskan, ya, mengenai hikmah. Ya, Allah berfirman hakimun khabir, hakimun alim, di banyak ayat. Faman angkara hikmatallahi fa innahu yakfuru bidzalika, siapa yang mengingkari hikmah Allah maka dia kufur dengan hal tersebut. Bi khilafi man asbataha wa awwalaha fa innahu yu'tabaru dalan fi hadza ta'wil, berbeda dengan orang yang menetapkan hikmah dan mentakwilkannya, maka dia dianggap sebagai orang yang sesat dengan takwilnya ini. Di annallaha jalla wa ala hakimun la yaf'alu syai'an illa li hikmatin 'azimatin. Karena Allah, ya, maha hakim, maha bijaksana, tidaklah melakukan sesuatu hal kecuali berdasarkan hikmah yang agung. Qad tadhharu lana wala wa qad la tadhharu. Terkadang hikmah itu nampak bagi kita, terkadang tidak nampak. Wallahu jalla wa ala la yaf'alu syai'an abasan wa la yaf'alu syai'an limujaradil masyiati min ghairi hikmatin. Allah tidaklah melakukan sesuatu hal ya sia-sia begitu aja. Allah tidaklah melakukan sesuatu hal berdasarkan kehendak dia aja, tanpa hikmah. Innama yaf'alul af'ala li hikmatin wa ghayatin azimatin. Allah melakukan banyak, ya, banyak apa yang banyak, semua perbuatan-perbuatannya berdasarkan hikmah dan tujuan yang agung. Kullu af'alihi subhanahu wa ta'ala mu'allalatun wa kulluha li hikmatin. Semua perbuatan Allah itu punya apa alasannya, dan semua berdasarkan hikmah. Ya. Taib, siapa yang mengingkari hikmah maka dia kufur, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kufur dia. Terus berikutnya gantian dibaca. Siapa yang belum baca di sini? Zakia. Si ini udah baca. Rai. Zaki dulu. Maqalah Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. ولكن المنافقين فسدت قلوبهم وأساءوا الظن بالله ولهذا نصر الله المؤمنين كما وعد الله وعدهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولننصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض وهذا الوعد لا يقدح فيما وقع من هزيمة فيما يقع من هزيمة أحيانا يتخذهم شهداء ولحكمة بالغة أخرى تقدم بعضها انتهى ولأن الناس لو نصروا دائما ولم يصبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبر ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الخضوع لله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم وربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالهم فإذا ابتلاهم بشيء من هذه الأشياء انكسرت نفوسهم ورجعوا إلى الله فالواجب على المسلم أن يفتش نفسه ويحاسبها لعله يسلم من هذا البلاء ولهذا من فتش نفسه وجد عندها عيوبا ووجد عندها اعتراضا على القدر وعجبا بنفسه بأعماله إلا من عصمه الله وعلى المؤمنين أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن له حكمة عظيمة فيما يصرفه وأن له قدرا سابقا وأن من حكمه وأسبابه العظيمة itu isim anna muakhir wa anna tahyi'ata ibadihi min hikamihi tahyi'ata ibadihi al mu'minina lima huwa afdalu wa rafa'a darajatihim waliyarji'u ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, dari mana Zaki bacanya tadi? Walakinnal munafikin fasadat qulubuhum wa sa'udzanna billah. Namun orang-orang munafik hati mereka itu sudah rusak, mereka malah buruk sangka kepada Allah. Oleh karena itu Allah menolong kaum mukminin sebagaimana Allah janjikan kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz." Dan Allah agar Allah menolong orang-orang yang telah menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana, lagi Maha Perkasa. Alladzina immakannahum fil ardh, itu orang-orang yang jika Allah teguhkan mereka di muka bumi. Ini semua adalah janji yang dia tidak akan hilang, ya, fima yaqa, walaupun itu ternyata terjadi berupa kekalahan terkadang, ya. Agar Allah menjadikan mereka sebagai syuhada, ternyata mereka kalah. Allah janji intansurullah yansurkum. Allah janji, katanya Allah janji Allah akan teguhkan mereka. Kok ternyata kalah jadi syuhada? Ya, bukankah mereka berperang dalam rangka menolong agama Allah? Ya. Bahkan Allah janjikan yusabbit aqdamakum, Allah kokohkan langkah kaki kalian. Iya. Karena hikmah Allah menginginkan mereka lebih baik lagi. Ya, dengan diwafatkan saat itu sebagai syuhada, kalau masih hidup belum tentu nanti jadi syuhada. Dan hikmah yang lainnya. Ya. Dan karena hikmah yang tinggi, yang mendalam, ukhra yang lainnya yang telah disebutkan sebagiannya sebelumnya. Wali annanna salau nusiru daiman, karena orang itu kalau ditorong terus, ya, walam yusibhum syai'un minal khalal, enggak pernah ditimpakan sesuatu hal pun enggak dari berbagai ketergelinciran, ya, kesalahan, enggak pernah menimpa mereka, maka terkadang mereka nanti dihinggapi penyakit ujub, sombong, tidak ada ketundukan kepada Allah, tidak mengakui kekurangan diri mereka. Ya, mereka memiliki kekurangan, dosa. Terkadang mereka akan menyangka bahwasanya ini semua kemenangan, pertolongan, ini bihilatihim, karena kemampuan mereka, karena trik mereka, karena kekuatan dan amal mereka. Ya, nah itu demikian hikmahnya nih. Kalau orang menang terus kayak begitu. Ya. Wa idza talahum bi syai'in min hadhihi al-asya', apabila orang seseorang telah ditimpa dengan dari hal ini, kalau dia kalah maka inkasarat nufusuhum. Ya, jiwa-jiwa mereka itu akan terenyuh. Ya, akan lembut, hancur, ya. Wa raja'u ila Allah, akan kembali kepada Allah. Maka yang wajib bagi setiap muslim an yufattisha nafsah, introspeksi diri, menghisap diri dia. Semoga dengan hal itu dia selamat dari ujian tadi. Oleh karena itu siapa yang mengintrospeksi dirinya, dia akan mendapati pada dirinya tadi terdapat banyak uyub, aib-aib, celah. Ya. Dan dia akan mendapati dirinya tadi, bahkan dia akan mendapati dirinya i'tiradan 'alal qadar, ada penentangan dari takdir. Ini pasti ada. Ya. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan untuk dia. Ini pasti ada. Walaupun ini mungkin terkadang sifatnya manusiawi. Ya, tidak seperti sifatnya orang-orang kaum qadariyah yang memang menolak takdir. Dia menerima takdir, cuman ada perasaan qadarullah. Qadarullah terus gitu. Qadarullah, masyaallah. Qadarullah terus. Alhamdulillah masih mengucap qadarullah. Ya, tapi ada sesuatu hal yang dia enggak terima gitu. Coba seandainya. Lau gitu, kan. Membuka taftah amalah syaitan ini. Ya. Dia akan mendapati dirinya di sikap ujub akan diri dia, amal dia, kecuali orang yang Allah jaga. Maka kewajiban bagi seorang mukmin untuk mengimani qada dan takdir Allah, bahwa Allah memiliki hikmah yang azimah, yang besar terhadap segala macam apa yang Allah lakukan, dan Allah memiliki takdir yang terdahulu, dan bahwa di antara hikmah-hikmah dan sebab-sebab yang azimah, ya, yaitu apa? Tahyi'ata ibadihi. Allah ingin mempersiapkan hamba-hamba yang beriman, jadi mahuwa abdul, untuk mendapatkan apa yang lebih utama. Ya, kemudian apa lagi sebabnya? Waraf ada rojatihim. Ya, akan Allah tinggikan derajat mereka, liar ji'u ilih, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sepertinya di matan kita belum baca sampai lengkap ya. Kita baca di matan. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata di tentang ayat yang awal fusira hada. Ya. Saya langsung baca karena di buku saya ada pas perkat ini ada harokatnya, di buku antum juga kan? Ya. Ibnu Qayyim menafsirkan di ayat yang pertama, ya, zon ini ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong, ya, rasulnya, bahwa perkara rasulnya, perkara kerasulan, kenabian akan kelar, selesai karena kalah di Uhud. Ditafsirkan juga bahwasanya apa yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa kekalahan di Uhud itu bukan berdasarkan takdir dan hikmah Allah. Ditafsirkan juga ini yaitu dengan mengingkari hikmah, mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan perkara Rasulnya, memenangkannya di atas agama yang lainnya semuanya, ya, dan ini semua adalah dugaan yang buruk yang orang-orang munafik telah dan musyrikun, ya, telah menduga dengan hal tersebut dengan dugaan buruk, ya, sebagaimana terangkan di surah Al-Fath. Wa inna makana hadza dhanna sawu, dan dugaan buruk ini karena, ya, karena kenapa itu disebut dugaan yang buruk, karena itu dugaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak layak dengan hikmah dan pujian pada Allah akan janji-janji Allah yang benar. Ya, barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah akan memenangkan kebatilan daripada yang hak, ya, dengan kemenangan yang mustaqirrah, ya, kemenangan yang sudah mengakar, ya, dan akan lenyap kebenaran al-haq dengan kemenangan kebatilan tersebut, atau dia mengingkari, ya, bahwa itu semua terjadi dengan qada dan takdir Allah, mengingkari itu semua takdir Allah itu berdasarkan hikmah yang mendalam yang layak bagi Allah dengan takdir Allah tersebut, kejadian tersebut Allah dipuji, bahkan dia mengklaim itu semua berdasarkan kehendak Allah saja bukan berdasarkan hikmah, seperti semisal firman Allah, wa dzalika dzannul ladzina kafaru fa wailul lil ladzina kafaru minan nar, demikianlah dugaan orang-orang kafir, celakalah orang kafir, mereka mendapatkan neraka. Wa aktsarun nas yadununa billahi dhanna sawu, dan banyak orang, mayoritas orang yang mereka buruk sangka kepada Allah, ya, fima yahtassu bihim, ya, terutama berkenan dengan diri mereka sendiri, ya, dan apa yang Allah lakukan terhadap orang lain, ya. Wala yaslamu min dzalik, tidak ada yang selamat dari hal ini kecuali orang yang mengenal Allah dan nama-namanya, sifat-sifatnya yang mengharuskan akan ada hikmah dan pujian pada Allah. Fal ya'tani al-labib, maka orang yang berakal mesti memperhatikan hal ini. Orang yang memberikan nasihat pada diri dia harus memperhatikan hal ini, ya. Dan dia mesti tobat pada Allah, beristighfar kepadanya dari dugaan buruk dia kepada Allah, ya. Falau fattashta man fattashta, ya, seandainya anda introspeksi, memeriksa siapa saja yang orang anda introspeksi, la ra'aita indahu, maka pasti anda akan melihat pada orang tersebut ada sikap ta'annutan alal qadar, ya, ada sikap penentangan pada takdir, wa malaman lah, ya, ada celaan terhadap takdir, wa annahu kana yanbaghi ayakuna kada wa kada, ya, seharusnya sepatutnya begini begitu, ya, apakah itu sedikit atau banyak, ya, fattish nafsak, udah introspeksi diri anda sendiri, hal anta salimun, apakah anda selamat dari hal ini, ya. Kemudian beliau membawakan syair, fa in tanju minha tanju min dzi azimatin, kalau anda selamat darinya maka anda selamat dari perkara yang besar, wa illa fa inni la ikhaluka najian, jika anda tidak selamat dari hal itu maka saya tidak mengira anda itu sebagai orang yang selamat. Fihi masail, di dalam ini terdapat permasalahan. Yang pertama tafsir Ali Imran, yang kedua tafsir surah Al-Fath, yang ketiga pengkabaran bahwa hal tersebut, ya, ada bermacam-macam, ya, jenis mengingkari takdir atau buruk sangka yang la tuhsor, tidak terbatas. Yang keempat bahwasanya tidak yang selamat dari ini kecuali orang yang mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan mengenal diri dia sendiri. Ya. Baik, masuk ke bab 60. Bab maja'a fi mungkiril qadar. Ya, tentang orang yang mengingkari takdir. Bab tentang, ya, mengingkari takdir. Ini takdir ini penting, ya. Karena bagian dari tauhid, tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah, seseorang tidaklah lengkap kecuali dengan menetapkan takdir, beriman pada takdir. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini bab maja'a fi mungkir qadar. Ini tentang wa'id, ancaman, sebagai peringatan akan wajibnya beriman kepada takdir ini, ya. Ini masuk di bab tauhid. Kitab tauhid, bahkan tauhid rububiyah yang asas. Ya, tauhid rububiyah. Ini asas sekali. Taib. Syekh langsung membawakan, ya, ta'liq di situ. Ya, bab maja'a fi mungkir qadar. Ya, dibaca sini. Fadal, Ray. Jadi kalau orang yang mengingkari takdir, terutama dia mengingkari ilmu Allah, berarti dia telah kafir karena dia syirik tauhid rububiyah. Ya. Aib. Ya. Kalau enggak mengingkari ilmu Allah tapi mengingkari, misalkan dia mengingkari hal penciptaan, karena beriman pada takdir itu 4 tahapan. Mengimani ilmu Allah atas semua yang terjadi. Yang kedua, mengimani kitabah, penulisan takdir. Ya, atas semua yang terjadi. Yang ketiga, mengimani masyiah, kehendak Allah. Bahwa semua yang terjadi Allah kehendaki. Yang keempat, mengimani apa? Al-khalq, penciptaan. Semua yang terjadi dia imani bahwa Allah telah, Allah yang menciptakan. Ya. Nah, kalau ilmu diingkari, kafir murtad dalam artian. Ya. Nah, kalau dia mengingkari al-khalq, maka tidak dikafirkan namun disesatkan, ya, dan dianggap sebagai ahli bid'ah kakap kelas berat, ya, yang dahsyat sekali. Qadarin dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih, lamma kana al-imanu bil qadari min usulil imani wada'a al-muallifu hadzal babi hadzal baba li anna hadza mimma yahsulu bihi at-tauhid التوحيد وينتفي به الكفر أي باب ما باب ما جاء من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتغذيب به وكان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا به لله ثم نبتت بعد ذلك Nabitatun fi akhiri ahdi sahabati wa ba'da dhalika fa'ankaru al-qadara wa qalu al-amru unufun wa za'amu anna isbat al-qadari yukhaliful adla wa kayfa tuqaddarul umura thumma yu'aqibul asi wal kafi kayfa tuqaddarul umuru. Kaifa tuqaddaru? Kaifa tuqaddaru? Ya, umur karena muannas. Tanya tak apa? Tak mudhara'ahnya itu karena fa'ilnya muannas. Naibul fa'il al-umuru. Tuqaddaru al-umuru. Wa kaifa tuqaddaru al-umuru thumma yu'aqibu al-'asi wal kafira 'ala ma fa'ala? Thumma yu'aqibu al-'asi. Kalau antum baca yu'aqibu, summa yu'aqabu al-'asi, itu bagus. Ya. Summa yu'aqabu al-'asi wal kafiri. Kafiru. Ma'tub kepada 'asi. Wal kafiru 'ala ma fa'ala. 'Asi naibul fa'il. Ma ah? Taib. Wa alamatu raf'ihi apa? Domah muqaddarah mana min dhuhriha? Asiko, kenapa ikut-ikutan kafir ini jadi kafiri? Wal kafiru. Kafiru naibul fa'il. Terus wal kafiru 'ala ma fa'ala jahlan minhum wa dhalalan wal tibasan lil amri 'alaihim. Amma ahlul haqqi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man sara 'ala manhajihim min ahli sunnati wal jama'ati qad amanu bil qadari wa saddaqu bihi wa anna Allaha قدر المقادير وكتبها فلا يقع في ملكه ما لا يقدر وان الله قدر jangan قدر وان الله قدر المقادير وكتبها فلا يقع في ملكه ما لا يريد بل قدر كل شيء واحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan di sini. Ya, lamma kana al-imanu bil qadar, maka tatkala beriman pada takdir itu merupakan bagian dari usuluddin, maka al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan bab ini. Ya. Bahkan tauhid rububiyah. Ya. Beriman pada takdir bagian dari mengimani rububiyah Allah. Ya. Karena tauhid, ya. Inilah wujud tauhid dengan di sini. Ya, dan dinafikannya kekufuran. bab maja'a fi mungkiril qadar, itu bab maja'a minal wa'id asyadid wa tahdir al-akid min karihi wa takzibih bihi. Itu maksudnya. Itu bab tentang ancaman yang keras, tahdir, peringatan yang sangat tegas dari mengingkari dan mendustakan takdir. Dahulu kaum muslimun di masa Nabi SAW mereka mengimani takdir. Mereka menerimanya itu dari Allah. Kemudian tumbuhlah setelah itu nabitatun, ya, sesuatu yang tumbuh, aliran-aliran di akhir masa sahabat. Setelah itu maka mereka mengingkari takdir, mereka mengatakan al-amru unufun. Ya, perkara yang terjadi ini unuf, mustahdis, baru ini. Nah, unuf. Maksudnya apa? Lam yusbak bil qadar, tidak didahului oleh takdir, itu makna unuf. Ya, unufun. Ya, mereka menyangka bahwasanya penetapan takdir menyelisihi keadilan. Kata mereka, masa enggak adil? Si Abu Jahal ditakdirkan jadi kafir, kesian amat. Loh. Kok kasihan sama Abu Jahal, enggak kasihan sama diri dia sendiri? Ya, yang mengingkari takdir. Ya, bodohnya dia ini. Nah, kaifa yutaqaddarul umuru? Nah, gimana ceritanya segala hal ditakdirkan? Summa yu'aqabu al-'asi wal kafir wa la fa'ala? Kemudian orang yang bermaksiat, orang yang kafir diberi sanksi atas apa yang dia lakukan, padahal dia lakukan itu takdir. Ini karena kebodohan mereka, kesesatan mereka. Iltibasan lil amri alaihim. Ya, perkara mengenai takdir ini udah sama rancu bagi mereka. Adapun ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan para sahabat Nabi dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj mereka dari ahlus sunnah wal jamaah, mereka beriman pada takdir, membenarkan takdir. Mereka mengimani bahwa Allah telah mentakdirkan segala hal. Semua Allah telah mencatatnya. Tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah, di langit, bumi, Neptunus, Pluto, Saturnus, planet Mars, semua Allah takdirkan. Ya, jangan disangka kalau planet Mars robnya lain, kafir itu orang. Ya, planet Mars beda nanti, ada UFO, wah, itu lain. Beda, Allah itu rob bumi aja. Kafir orang yang begitu, secara seperti itu. Dia berarti enggak tahu mana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin dia enggak tahu. Alam, semua alam. Alam itu apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah? Kullu ma siwallah alam wa ana min dzalika alam. Semua selain Allah adalah alam. Ars, malaikat, bumi, langit, tujuh lapis langit, Sidratul Muntaha, kursi, bumi, matahari, bulan, bintang, Saturnus, Pluto, Mars, Jupiter, R.E. King. Soalnya Jupiter ya. Sekalian R.E. King. Tercopet. Ini apaan ya? Karena identik begitu. Jamret pakai itu. Ya. Nah, itu semua Allah Rabbnya. Bal qaddara kulla syai'in wa ahsa kulla syai'in. Allah telah mentakdirkan segala hal. Allah telah menghitungnya dengan detail segala hal. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa kana al-imam Syafi'i. Nih ya. Baik, fadal dibaca. Siapa yang belum baca berarti? Hah? Isan. Wa kana al-imam Syafi'i rahimahullahu yaqulu nadhiruhum bil ilmi fa in aqarru bihi khusimu wa in ankaru kafaru. Wa ma'na hadha an yaqula hal illahu ya'lamu al-asya'a qabla wujudiha. Fa idza qalu na'am fa hadha huwa al-qadaru inna allaha alima al-asya'a qabla wujudiha wa qatbiha indahu. Man yuslimu wa man yakfuru wa man ya'si wa in ankaru anna Allah ta'ala ya'lamu kafaru li'annahum nasabu ila Allahi al-jahla wa dolala. Wallahu ta'ala yaqulu inna Allah bikulli shay'in alim. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فمن نسب فمن نسب إلى الله الجهل وأنه لا يعلم الأشياء فقد طعن في آية الله وتنقصه فيكون كافرا ولذلك ذهب جماعة العلماء من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية وأنهم كفار لأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه وكذبوا هذه النصوص ونسبوا إلى الله الجهل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الإيمان أن تؤمن بالله وبالقدر خيره وشره ودل على هذا كتاب الله أيضا حيث كتاب الله فاعل dari دل ودل على هذا كتاب الله أيضا حيث قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ولهذا قال ابن عمر والذي نفسي ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم إلى آخر طيب sampai sini dulu nanti kasih ke Revi. Dari mana tadi bacanya Ihsan? Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqul Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ya. Naziruhum. Debatlah mereka. Ya. Debatlah mereka. Debat mereka. Ya. Debatilah mereka bil ilmi dengan ilmu. Ilmu. Ya. Fa in aqarru bihi khusimu. Ya. Kalau mereka sudah mengakui khusimu. Ya. Debat lagi, kalahkan lagi dia. Ya, artinya nanti dijelaskan tuh. Dengan ilmu maksudnya apakah Allah enggak mengetahui segala sesuatu? Ya. Nah, kalau sudah ya, khusimu. Ya. Apa diskusikan lagi dengan mereka supaya mereka mengimani. Itu dia takdir. Wa in ankaru kafaru. Namun kalau mereka mengingkari, kafirlah mereka. Makna pernyataan Syafi'i ini yaitu halillahu ya'lamu ala syai'a qabla wujudiha. Apakah Allah mengetahui segala hal sebelum terjadinya? Ya, segala hal tadi kalau mereka mengatakan iya, berarti itulah takdir. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum ada wujudnya dan Allah telah mencatatnya. Ya, siapa yang muslim, siapa yang kafir, siapa yang bermaksiat. Namun kalau mereka mengingkari bahwa Allah tidak tahu, kafirlah dia. Walaupun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Al-Aqidah Al-Wasitiyah, golongan yang mengingkari ilmu Allah itu udah punah, enggak ada lagi. Ya, yang ada ialah qadariyah yang tidak sampai derajat ini. Yang tidak sampai derajat murtad. Baik. Karena mereka menisbatkan kepada Allah kebodohan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bikulli syai'in 'alim." Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Apa? Qadir, Maha menguasai apa? Maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah qad ahata bikulli syai'in ya, ilma. Dan Allah telah apa namanya? Mengetahui ya. Ya, meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka barang siapa yang menisbatkan ketidaktahuan kepada Allah bahwa Allah tidak mengetahui segala hal, berarti dia telah ya mentaan ya, ya berarti dia telah apa namanya yastam itu maksudnya apa, mengejek Allah, ayat-ayat Allah, dan merendahkan Allah, maka dia kafir. Oleh karena itulah sekelompok ulama berpendapat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kekafiran kaum Qadariyah. Ya, kaum Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah. Ya, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kafir karena mereka mendustakan takdir Allah, mengingkari ilmu Allah, mendustakan nas-nas tadi, dan menisbatkan kepada Allah ketidaktahuan. Telah sahih ya dalam hadis Umar atau Ibnu Umar, ya bukan hadis Umar ya yang benar, Ibnu Umar ya. Ini hadis Umar, afwan, benar hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril. Saya pikir yang walladzi nafsi biyadih itu biyadi Ibnu Umar. Al-iman antu mina billahi wal bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Ya, Al-Qur'an juga menunjukkan hal ini. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Apa saja yang menimpa kalian dari suatu musibah, ya, yang menimpa kalian, yang menimpa yang ada di bumi ini dan juga kalian, tidaklah itu semua melainkan itu semua sudah tercatat di kitab sebelum Allah kami menciptakannya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ya, oleh karena itu Ibnu Umar berkata, tatkala Ibnu Umar ya mendengar ada orang yang mengingkari takdir. Ya, mengingkari takdir. Ya, di Basrah namanya Ma'bad Al-Juhani. Dialah yang pertama kali mengingkari takdir. Ibnu Umar waktu itu sedang minum zam-zam di Mekah dalam keadaan jenggotnya basah. Dikasih tahu ada orang yang mengingkari takdir. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi nafsu Ibni Umar, ya, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar biadih, berada di tangannya, lau kana di ahadihim mislu Uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara mereka punya emas sebesar gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian diinfakkan di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah enggak menerimanya hingga dia beriman kepada takdir. Allah enggak terima sampai dia beriman pada takdir. Subhanallah. Ya, berat sekali ini. Ya, Abdullah bin Umar ketika disampaikan kepadanya ada suatu kaum di Basrah yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani mengingkari takdir, Abdullah bin Umar memberitahu kepada kaum muslimin. Keyakinan rusak tersebut Qadariyah. Ya, keyakinan yang melenceng ketika mereka mengingkari usul takdir. Ya. Usul iman yaitu beriman pada takdir. Tayyib, barakallahu fiik. Terus rapi baca rapi. Wa hakadha. Bismillah. Zaid bin Sabit. Summa qala الشارح رحمه الله وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم وهكذا قال أهل السنة والجماعة فالواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر والإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور الأول علم الله بالأشياء علم أجا ya sebagai dia tabi' dari arba'atah ma'tub dari yasmar ilmallahi bil asya'i athani kitabataha athalith wa annahu khaliqu kulli syai'in wa muqaddiru kulli syai'in arwabi' wa annama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun faman amana bihadihil maratibi faqad amana bil qadari wa man kadzdzaba bi syai'in minha faqad kadzdzaba bi syai'in minal qadari. Baik. Wa hakadha, demikian pula yang diucapkan oleh Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum dari kalangan sahabat yang mentahdir orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Wa hakadza qala ahlu sunnati wal jamaah. Demikianlah ahlu sunnati wal jamaah juga berpendapat demikian. Maka wajib bagi setiap muslim beriman pada takdir. Nah, beriman pada takdir ini mencakup empat hal. Yang pertama, ilmu Allah akan segala hal. Itu Allah mengilmui dengan ilmu azali bikulli syai, akan segala hal. Ya, bikulli asya, al-ilmullahi bil asya, dengan segala hal yang telah, sedang, dan akan terjadi. Bahkan yang tidak terjadi jika itu terjadi. Allah telah mengilmui, ya, mengetahui itu semua. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim, itu kan ayatnya. Wa huwal awwal wa huwal zahiru, gitu kan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Enggak ada yang samar sedikit pun bagi Allah. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, innallaha banyak sekali. Ya, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ini luar biasa ini. Kalau diingkari ilmu Allah, kufur dia. Ya, kufur dia. Siapa yang mengingkari ini kafir. Kemudian yang kedua, mengimani kitabatuha, penulisan takdir itu di lauhul mahfud, bahwa Allah telah menulis takdir itu di lauhul mahfud. Ya. Yang ketiga, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syaa wa anna ma syaa Allahu kana. Mengimani bahwasanya yang ketiga apa? Khalik. Wa anna Allaha khaliqu kulli syai' wa muqaddiru kulli syai'. Ya. Anna Allaha, boleh dibaca khaliqun kulla syai'in enggak? Boleh enggak? Anna Allaha khaliqun kulla syai'in atau khaliqu kulli syai'in? Boleh dua-duanya. Baru tadi di Alfiyah ya. Apa kata Ibnu Malik di Alfiyah tadi? Wansib bidil i'mali tilwan wakhfit apalagi wahwa apalah linasbi siwahu muqtadi. Ayah gak diapalin. Wansib nasabkanlah bidil i'mal. Bidil i'mal maksudnya sahib i'mal itu isim fa'il. Isim fa'il ini tilwan, yaitu isim yang mengiringi isim fa'il yang jadi apa namanya makmul dari dia. Wakhfit atau khafatkanlah. Ya. Nah, kalau Imam Hafiz tadi membaca innallaha baligu amri, ya, dikhafatkan amri. Kalau al-bakun minul qura, yang lain baligun amroh. Innallaha baligun amroh. Nah, wansib bidil i'mari tilwan wakhfit, itu syahidnya kata Ibn Malik di Alfiyah. Wa anallaha wa anna ma syaa Allah, yang terakhir yaitu Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wallahu khaliqu kulli syai'in, Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Semuanya. Taib, kebaikan, keburukan, keimanan, kekafiran. Yang keempat, wa anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, ini masyiah. Ya. Iradah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, dia tidak terjadi. Siapa yang mengimani empat ini, maratib ini, empat tingkatan ini, itu mengimani ilmu Allah, kitabah, penulisan takdir, yang ketiga mengimani penciptaan atas segala semua yang terjadi, bahwasanya semua yang terjadi itu diciptakan oleh Allah, yang keempat mengimani kehendak Allah, bahwasanya semua yang terjadi berdasarkan kehendak Allah, yang tidak terjadi berarti Allah tidak kehendaki itu terjadi, maka berarti dia telah beriman pada takdir. Faman wa man kadzdzaba bi syai'in minha, siapa yang mendustakan satu aja dari ini semua, faqad kadzdzaba bi syai'in minal qadar, berarti dia mendustakan takdir. Cukup dulu ya poin yang keduanya, ya, nanti insyaallah. walau satu halaman lagi, tapi udah malam sekali. Ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.